Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan, inilah reportase Radioku Kuningan. Warna-warni program radioku ingin selalu menjadi inspirasi penyejuk hati. Bahkan hadirnya giveaway bulan maulid Radioku Kuningan menjadi tren di kalangan pendengar. Nuansa kegembiraan dan perjuangan untuk mendapatkan giveaway tersebut sungguh menjadi kenangan indah para pecinta Radioku Kuningan. Seperti ungkapan pedagang empe-empe pendengar Radioku Kuningan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekalipun saya tidak mengikuti giveaway di Radioku Kuningan, alhamdulillah acara Maulid Nabi, telah selesai. Semoga Radioku Kuningan tetap sukses selalu dan semoga giveaway tahun depan semakin meriah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian reportase Radioku Kuningan. Terima kasih kepada para sponsor program mulia giveaway Radioku Kuningan. Semoga niat baik kita bersama membahagiakan umat Rasulullah di bulan kelahirannya kelak nanti akan dibahagiakan baginda Nabi Muhammad SAW. Saya Ihsan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.